Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua pelajaran 3. Pelajaran ketiga. Sampai pada latihan ketiga. Kita baca malam hari ini insyaallah latihan ketiga. Halaman 20. Iqra'i al-amthilata al-atiyah. Lismi at-tafdhil. Bacalah contoh-contoh berikut ini, yaitu contoh penggunaan isim tafdhil. Isim tafdhil. Jadi latihan ketiga, latihan keempat, dan latihan kelima semuanya membahas tentang isim tafdhil. Isim tafdhil. Sebelum kita membaca dan mengerjakan latihan-latihannya, perlu bagi kita untuk mengetahui secara ringkas apa itu isim tafdhil, supaya nanti pada saat mengerjakan latihan-latihannya akan lebih mudah. Isim tafdhil ringkasnya adalah kata sifat. Kata sifat yang memiliki makna lebih atau paling. Kata sifat yang memiliki makna lebih atau paling. Lebih besar, paling besar. Lebih kecil, paling kecil. Itu isim tafdhil. Isim tafdhil. Dan isim tafdhil ini ada polanya, ada bentuknya tersendiri, ada wazannya. Ada wazannya, polanya. Wazannya adalah af'alu. Af'alu. Af'alu. Depannya hamzah, kemudian huruf kedua berharokat atau naam sukun, kemudian yang ketiga berharokat fathah. At walu. Af'alu. Satu wazan dengan af'alu. Ini polanya, wazannya. Jadi isim tafdhil bentuknya seperti af'alu. Seperti af'alu. Ada hamzahnya, kemudian huruf yang setelahnya menyesuaikan dengan makna dari kata tersebut. Tawil misalkan, kata sifatnya tawilun, panjang. Kalau kita ingin ubah menjadi isim tafdhil, kita ubah bentuknya seperti bentuk af'alu. Tawilun menjadi atwalu. Saghirun menjadi asgharu. Sahlun menjadi ashalu. Ashalu. Itu yang pertama, memiliki makna lebih atau paling. Lebih atau paling. Kita baca contohnya. Hashimun tawilun wahamidun atwalu minhu. Hashim tinggi dan Hamid atwalu minhu, lebih tinggi dari dia, yakni dari Hashim. Isim tafdilnya adalah atwalu, lebih tinggi. Lebih tinggi dari Hashim. Aminatu saghiratun, Aminah kecil. Wa Zainabu asgharu minha, dan Zainab lebih kecil darinya. Lebih kecil darinya. Ini contoh isim tafdil yang memiliki makna lebih. Memiliki makna lebih. Lebih kecil, lebih tinggi, lebih besar. Adapun isim tafdil yang memiliki makna, atau sebelum berpindah pada makna paling, kita di sini jelaskan terlebih dahulu yang bermakna lebih. Yang bermakna lebih itu disambung atau diikutkan setelahnya huruf jar min. Huruf jar min untuk membandingkan. Atwalu minhu, lebih tinggi dari Hashim misalkan. Yang memiliki makna paling atau lebih, yang memiliki makna lebih, setelah isim tafdil disebutkan huruf jar min. Huruf jar min. Asgharu min, atwalu min, ashalu min. Jadi kalau ada isim tafdil setelahnya itu huruf min, maka itu bermakna lebih. Lebih tinggi, lebih mudah, lebih bagus, lebih tua, nah, dan seterusnya. Adapun isim tafdil yang bermakna paling, paling tinggi, paling besar, paling kecil, paling indah, paling bagus, nah, setelah isim tafdil tidak ada huruf minnya. Tidak ada huruf minnya. Tapi langsung disebutkan kata yang majrur sesuai dengan konteks kalimatnya. Nanti insya Allah kita akan lebih jelaskan pada latihan kelima. Yang penting sekarang, setelah isim tafdil kalau tidak ada huruf min, maka bermakna paling. Bermakna paling. Atau di dalam bahasa Indonesia ada pembahasan, ada istilah apa? Apa Pak? Ah, materi ini dalam bahasa Indonesia, isim tafdil itu. Ada yang tahu yang di Jitsi? Dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Superlatif, Ustaz. Naam, ahsan ta. Superlatif itu yang paling ya. Kalau yang lebih apa? Komparatif ya. Naam, al-muhim itu. Dalam bahasa Arab pembahasannya disebut dengan isim tafdil. Isim tafdil dapat difahami ya materinya. Nanti langsung masuk pada latihan. Nah, sebelumnya, sebelum masuk latihan, isim tafdil ini termasuk isim ghairu munsharif. Termasuk isim ghairu munsharif. Sifat, nah, kata sifat yang berpola atau berwazan af'alu, seperti yang sudah kita baca pada Durusul Ghoh jilid 1 di akhir kitab tersebut, ya. Af'al atwalu, sehingga dia tidak bisa diberi tanwin. Asghoru, tidak bisa diberi tanwin karena isim tafdil dengan wazan af'al termasuk isim ghairu munsharif. Termasuk isim ghairu munsharif. Tayyib, barakallahu fikum. Langsung masuk latihan ketiga nomor 1. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Hadzal kitabu ashalu min daka. Hadzal kitabu ashalu min daka. Kitab ini lebih mudah dari kitab itu. Kitab ini lebih mudah daripada kitab itu. Ashal, dari kata sahal. Taib. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Naam, hadhihi as-sayyaratu. Hadhihi as-sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini lebih bagus dari mobil itu. Dari dua contoh ini, contoh nomor 1 dan contoh nomor 2, kita di sini bisa memahami bahwa isim tafdhil itu bisa digunakan untuk muzakkar dan juga bisa digunakan untuk muannas. Hadzal kitabu itu muzakkar. Hadzal kitabu ashalu min dzak. Contoh yang muannas, hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Boleh dua-duanya. Jadi isim tafdil bisa digunakan untuk mudhakar dan mu'annas. Taib, nomor 3. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Hamzatu akbaru minni sinna. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah lebih besar dari aku, lebih besar dariku. Sinnan, usianya. Usianya, nanti ini masuknya tamyiz sinnan. Nah, tapi nanti saja pembahasannya, kita fokus pada isim tafdil. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah lebih besar dari aku. Lebih besar dari aku. Apanya? Lebih besar usianya. Akbaru minni sinnan. Nah, taib, nomor 4. Al-Akh Abu Khonsa Banu, silakan. Bismillah. Haula it-tullabu ahsanu min aula'ika. Min ula'ika. Min ula'ika. Naam. Ha'ula'it tullabu ahsanu min ula'ika. Pelajar-pelajar ini lebih bagus, lebih baik daripada pelajar-pelajar itu. Naam. Nomor 5. Al-Akhabu Mulyan, silakan. Ya Ustaz, bismillah. Baiti ab'adu anil madrasatu min baitika. Naam. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Baiti, rumahku, ab'adu anil madrasati, lebih jauh. An itu is huruf jar, belum kita lewati. An itu huruf jar, maknanya dari. Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Daripada rumahmu. Nah, di sini disebutkan setelah isim tafdhil an madrasah karena kata ini ba'idun atau ab'ad, apa namanya, berkaitan atau sering disebutkan bersama dengan huruf an, bersama dengan huruf an. Jadi di sana dalam bahasa Arab itu ada kata, baik itu fi'il ataupun selain fi'il. Nah, ketika disebutkan biasanya diiringi dengan huruf yang lainnya, tidak boleh dipisahkan. Ada bahkan kalau diganti dengan huruf yang lain akan berubah maknanya, atau yang diistilahkan dalam ilmu nahwunya muta'alliq. Ya, ini sering disebutkan bersama dengan huruf pasangannya. Contoh misalkan ada kata dalam bahasa Arab raghiba. Nah, itu bersambung dengan huruf an yang maknanya benci. Ba'idun bersambung dengan huruf an yang artinya jauh. Jadi nomor 5 ini penyebutan huruf an ma'anil madrasah itu di luar materi yang tadi kita sampaikan. Kenapa disebutkan huruf an di sini? Ringkasnya karena kata ab'ad sering disebutkan bersama dengan huruf ini. Tapi setelah itu kita lihat ada huruf min. Min baitika, untuk menunjukkan makna isim tafdhil di sini adalah lebih jauh. Baik, nomor 6. Al-Akhabu Salwa, silakan. Huwa asghoru minna sinnan. Huwa asghoru minna sinnan. Dia lebih kecil usianya daripada kami. 6. Sama seperti dalam firman Allah, Ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak dari kamu hartanya. Baik, nomor 7. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ustaz, khotti ahsanu min khottika. Khotti ahsanu min khottika. Khotti, tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Nah, tapi berikutnya Al-Ahammar Abu Salman, silakan. Hada sari'u yandafu min dalika. Hada syari'u andhafu min dalika. Jalan ini lebih bersih dari jalan itu. Nomor 9, Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Al-labanu ahsanu minasyayi. Al-labanu ahsanu minasyai. Susu lebih baik, lebih bagus daripada teh. Naam teh. Baik, yang ada di masjid silakan Al-Akh Abu Hammam, silakan Pak. Nomor 10. Naam. Hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Jam ini lebih murah, lebih murah dari jam itu. Nah, latihan keempat masih berkaitan dengan isim tafdhil. Kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'malan ismat tafdhil. Susunlah, buatlah jumlah atau kalimat sempurna dengan menggunakan isim tafdhil. Isim tafdhil. Di sini disebutkan kata perkatanya, kemudian kita ubah sifatnya menjadi isim tafdhil. Tawilun menjadi atwal. Kabirun menjadi akbar. Nadhifun menjadi andhaf. Sahlun menjadi ashal. Nah, satu wazan, satu timbangan, satu pola dengan af'al. Af'al. Baik, silakan Akh Mahfud. Hashimun tawilun Usmanu. Hashimun atwalu min Usmana. Kenapa dibaca Usmana? Kenapa dibaca Usmana padahal ada huruf min? Naam ahsanta, karena Utsman adalah isim ghairu munsharif, tidak bisa majrur dengan harokat kasrah, diganti dengan fathah. Baik, silakan Akh Abu Harun. Naam, al-qahiratu akbaru minar riyadhi. Qahirah lebih besar daripada Riyadh. Taib, yang ada di Jitsi Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nomor 3. Ya Ustaz. Hadzal funduku anzafu mindaka. Hadzal funduku anzafu mindaka. Naam. Hotel ini lebih bersih daripada hotel itu. Nomor 4, Al-Ahbu Ahnaf Purwadadi, silakan. Al-lughatul arabiyatu ashalu min lughatil faransiyati. Naam. Al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughatil faransiyyati. Bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Perancis. Naam. Nomor 5, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Mana beliau? Bismillah. Ana akbaru minhu. Ana akbaru min minhu. Naam. Ana akbaru minhu. Ana akbaru minhu. Dhamir munfasilnya diubah menjadi dhamir muttasil. Huwa menjadi hu. Ana akbaru minhu. Naam ahsanta. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Afan, nomor 6 ya tadi. Nomor 6. Naam. Huwa asghuru minka. huwa asgharu minka. Huwa asgharu minka. Nomor 7, Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Ar-rajulu ar-rijalu. Ar-rijalu aksiru min aksar. Ar-rijalu aksaru min nisa'i. Naam. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ini sebatas contoh saja. Nomor 8. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Anta ahsanu minna. Ana. Anta ahsanu anna. Ana. Min anna. Diubah menjadi dhamir muttasil. Anta ahsanu min inni. Naam. Anta ahsanu minni. Minni diberi tasydid nunnya, kemudian diberi harakat kasrah minni, dhamir muttasilnya ya. Anta ahsanu minni, kamu lebih baik daripada aku. Baik, nomor 9, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Al-Mawzu arkhasu minal inabi. Naam. Al-mawzu arkhasu minal inabi. Pisang lebih murah dari anggur. Nomor 10, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. As-samsu ab'adu minal qamari. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Matahari lebih jauh dari bulan. Baik, latihan kelima. Iqra'il amtsilata, bacalah contoh-contoh berikut ini. Summa hawwilil jumalal atiyata, kemudian ubahlah kalimat-kalimat setelahnya. Ala ghirariha musta'malan ismat tafdhil, ubah sesuai dengan contoh yang disebutkan dengan menggunakan isim tafdhilnya. Kita baca di sini ada 3 contoh. Contoh yang pertama, Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah pelajar yang bagus, yang baik. Contoh yang kedua, hadza baitun jamilun. Ini adalah rumah yang bagus. Rumah yang bagus. Kemudian contoh yang ketiga, aminatu talibatun saghiratun. Aminah adalah seorang pelajar yang kecil. 3 contoh ini adalah susunan mubtada, khabar, dan disertai dengan sifatnya. Muhammadun hadza aminah itu mubtada. Mubtada. Talibun baitun talibatun itu khabarnya. Khabarnya. Hasanun jamilun saghiratun itu na'atnya atau sifatnya. Sifatnya. Kita ubah dengan menggunakan isim tafdhil yang bermakna paling. Yang bermakna paling. Jadi di sini enggak perlu pakai min lagi. Tidak perlu pakai min. Muhammadun talibun hasan. Muhammad adalah seorang pelajar yang bagus, yang baik. Berarti sifat untuk Muhammad adalah al-hasan, al-husn, baik. Nah, kita jadikan Muhammad itu adalah pelajar yang paling baik, pelajar yang paling baik di kelasnya. Masih ingat ya, isim tafdhil itu kata sifat, kata sifat, kata sifat, tapi memiliki makna lebih atau paling. Nah, sekarang sifat untuk Muhammad ini apa? Pada contoh nomor satu, pada contoh alif, sifat untuk Muhammad adalah al-husn, yaitu hasanun, bagus, baik. Nah, kita jadikan sifat ini menjadi isim tafdhil yang menunjukkan bahwa Muhammad itu yang paling bagus, yang paling baik. Di mana? Atau pelajar yang paling baik di kelasnya. Kita ubah menjadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad adalah pelajar yang paling baik, yang paling baik di kelasnya. Nomor dua atau ba, hadza baitun jamilun. Ini adalah rumah yang bagus. Sifat untuk rumah adalah jamal, jamilun, bagus. Nah, kita jadikan rumah ini sebagai rumah yang paling bagus. Rumah yang paling bagus. Di mana? Di jalan ini misalkan. Hadza ajmalu baitin fi syari. Ini adalah rumah yang paling bagus di jalan ini. Contoh yang ketiga, Aminatu talibatun saghiratun. Aminah adalah seorang pelajar yang kecil. Sifatnya, sifat untuk Aminah adalah saghiratun, kecil. Kecil. Kita jadikan sifat ini menjadi isim tafdhil yang menunjukkan bahwa Aminah itu yang paling kecil. Aminatu asgharu talibatin fil madrasah. Aminah adalah pelajar paling kecil di sekolah. Ya, di sekolah. Ini isim tafdhil yang memiliki makna paling. Ya, paling. Tidak ada huruf jarnya. Tab nomor 1. Kita langsung coba al-akh Imam, silakan. Hadhihi hurfatun saghiratun. Hadhihi asghuru hurfatin fi baitina. Naam. Hadhihi asghuru hurfatin fi baitina. Ini adalah kamar paling kecil di rumah kami. Taib nomor 2. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Ya, Ustaz. Bilalun laibun hasanun. Bilalun ahsanu laibin fi kor fi farikina. Nam fi fariqina. Bilalun laibun hasanun. Bilal adalah seorang pemain, pemain yang bagus, yang baik. Bilalun ahsanu laibin. Ahsanu laibin. Bilal adalah pemain terbaik. Ya. Atau pemain yang paling baik. Fi fariqina. Fariqina. Apa itu fariqina? Hah, apa Abu Ahnaf? Ada yang tahu? Abu Salman, Ammar. Regu atau kelompok. Nah, regu, kelompok. atau yang semakna dengan itu. Fi fariqina, pemain terbaik, pemain terbaik di kelompok kami, di regu kami, di grup kami. Nah, taib nomor tiga. Al-Akhabu Ahnaf Purwadadi, silakan. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Yasir adalah orang yang paling fakir di kampung kami. Nomor 4, Al-Akhabu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Hadza darsun sahlun. Nomor 4 dulu. Nomor 4. Hadhihi. Hadhihi sa'atun rahisatun. Hadhihi ahsaru ahsat. Arhasu. Hadhihi arhasu sa'atin fi suqi. Naam. Hadhihi arkhasu sa'atin fis-suqi. Ini jam yang paling murah di pasar. Baik, nomor 5, Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam. Harsun sahlun. Hadza ashalu darsin fil kitabi. Naam, hadza darsun sahlun. Hadza ashalu darsin fil kitabi. Ini adalah pelajar yang paling mudah di buku ini. Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Nomor 6. Naam Ustaz, bismillah. Ad-doktoru Zakiyun Tabibun Zakaria. Doktoru Zakaria. Ad-doktoru Zakaria Tabibun Sahirun. Ad-doktoru Zakaria Asharu Tabibin Tabi. Naam, Tabibin Tabibin fi baladina. Naam. Ad-doktoru Zakaria Asharu Tabibin fi baladina. Baik. Nomor 7, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Al-Azharu Jami'atun Qadimatun. Al-Azharu Aqdimu Aqdamu Jami Aqdamu Jami'atin Fil Alami. Naam. Al-Azharu Jami'atun Qadimatun. Al-Azhar adalah universitas lama. Al-Azharu Aqdamu Jami'atin Fil Alam. Al-Azhar adalah universitas yang paling lama di dunia. Nomor 8, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Al-Ustadun Manu Mudarrisun Ahsanun. Al-Ustadun Manu Ahsanu Mudarrisun Mudarrisin Mudarrisin Fil Madrasati. Nah, Al-Ustadhu Nu'manu Mudarrisun Hasanun. Al-Ustadhu Nu'manu Ahsanu Mudarrisin Fil Madrasati. Ustadz Nu'man adalah ustadz yang paling bagus, baik di sekolah. Nomor 9, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hada Darsun Syu'bun. Hada Ash'abu Darsin Fil Kitabi. Naam. Hada darsun so'bun, ini pelajaran yang sulit. Hada as'abu darsin fil kitabi, ini pelajaran yang paling sulit di buku. Nomor 10, Al-Akh Imam, silakan. Hada faslun wasi'un. Hada awsa'u faslin fil kulliyati. Naam. Hada faslun wasi'un. Hada awsa'u faslin fil kulliyati. Baik. Selesai pembahasan tentang isim tafdhil. Nah, isim tafdhil yang disebutkan pada latihan kelima yang memiliki makna paling yang setelahnya, setelah isim tafdhil berharokat atau majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih, maka dibaca majrur. Ahsanu talibin, ajmalu baitin, asgharu talibatin. Nah, selesai tentang isim tafdhil. Ada yang ingin tanyakan, silakan. Bismillah, Ustaz, apa yang ingin bertanya? Nah, silakan. Ustaz, untuk yang ini, Ustaz, yang isim ta'dil untuk yang paling, apakah perlu ditambah belakang sesudahnya tambah fi? Seperti ini kan fi baitina, fi faritina, seperti Ustaz. Nah, apakah perlu ditambahi dengan kata yang seperti ini? Ya, perlu. Untuk menjelaskan bahwa orang ini atau tempat ini paling paling besar, paling bersih, atau anak ini paling kecil. Paling kecil di mana? Harus ada keterangan tambahannya. Misalkan di dalam masjid, di dalam masjid ada jamaahnya, orang-orang yang sedang sholatnya, jamaah masjid. Dia adalah orang yang paling tua. Paling tua. Kalau kita diam di sini tidak ada kelanjutannya, belum tentu dia adalah orang yang paling tua. Masih ada orang-orang yang lebih tua daripada dia. Makanya kita sebutkan dia adalah orang yang paling tua di masjid ini. Misal di masjid ini. Kalau di masjid luar atau di tempat lain bisa jadi dia paling muda, misal. Ada yang lebih tua lagi. Nah, jadi keterangan fi baitina, fi koryatina, fi suki itu untuk pembatasan tempatnya saja, pembatasan supaya betul-betul dia adalah yang paling, entah itu paling kecil, paling pinter, paling besar, paling tua. Nah, contoh rumah, rumah ini paling bagus. Apa iya? Iya, rumah ini paling bagus di kampung ini. Kalau di kampung lain mungkin ada yang ada rumah yang lebih bagus daripada rumah ini. Misal orang ini paling miskin. Di mana? Paling miskin di kampung kami. Kalau di kampung sana mungkin saja ada yang lebih miskin daripada orang ini. Ya, itu fungsi dari penyebutan apa namanya ini? Huruf jar fi dan isim majrur setelahnya. Jadi untuk pembatasan, untuk pembatasan. Demikian Akh Abu Ahnaf. Jazakallahu khairan, Ustaz. Naam, wa jazakallahu khairan. Baik, ada yang lain? Pak Ustaz, izin bertanya. Naam, silakan Akh Imam. Untuk huruf jar yang bersambung dengan dhamir, Ustaz, apakah selalu sama sebagaimana hukum yang inna itu, Ustaz? Naam. Huruf jar yang dhamir yang bersambung dengan huruf jar, apakah sama? Bentuknya sama. Bentuknya sama, yaitu dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Nah, dari sini kita bisa ngasih tambahan lagi, dhamir muttasil. Dhamir muttasil seperti ka, ki, hu, ha. Nah, itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil ketika yang bersambung dengan dhamir ini adalah sesuatu yang mengharuskan dhamir tersebut majrur atau dhamir tersebut mansub menempati tempatnya nasab atau menempati tempatnya jar, maka gunakan dhamir yang tadi kita sebutkan ka, ki, hu, ha, atau kalau ana, ya. Itu digunakan untuk yang mansub dan yang majrur. Mansub itu gimana maksudnya? Maksud mansub itu seperti contohnya pada inna yang sudah kita lewati pada pelajaran 1. Inna fungsinya adalah menasobkan kata setelahnya. Kata setelahnya. Nah, kata yang terletak setelah inna itu terkadang berupa dhamir. Berupa dhamir. Karena dhamir itu tidak bisa berubah harokatnya, maka ketika dhamir itu bersambung dengan inna, dia harus berubah bentuk menjadi dhamir muttasil. Contohnya inna, kemudian huwa. Inna huwa talibun. Enggak bisa huwa itu langsung bersambung dengan inna. Inna huwanya harus berubah menjadi dhamir muttasil menjadi innahu. Innahu talibun. Berarti hu di sini karena terletak setelah inna, berarti dia menempati tempatnya nasab, harusnya dia mansub. Nah, mansub. Dan dhamir ini juga bisa digunakan ketika menjadi mudhaf ilaih atau dia majrur. Majrur. Contohnya seperti pada contoh-contoh yang kita lewati ini barusan. Min misalkan, minhu. Min itu huruf jar. Kata yang terletak setelahnya harus majrur. Contohnya minal masjidi. Nah, kalau yang bersambung dengan huruf min itu adalah dhamir, maka tidak ada perubahan harokatnya. Dia harus berubah bentuknya dari dhamir munfasil berubah menjadi muttasil. Minhu. Sama. Bedanya kalau innahu, hunya di sini dia berada setelah inna, harusnya mansub, menempati tempatnya mansub. Kalau min, hu, sama-sama dhamirnya, sama-sama bentuknya, sama dhamirnya, sama artinya dia, ya. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau setelah min berarti dia yang majrur, tempatnya jar. Tapi kalau yang marfu nanti beda lagi. Seperti yang bersambung dengan fi'il misalkan, yang sudah kita lewati pada sepertinya di jilid 1 atau di buku-buku sebelumnya. Seperti dhamir untuk saya tapi digunakan untuk yang marfu, jalastu, saya duduk. Tu di sini adalah dhamir, dhamir muttasil, tapi digunakan khusus pada saat marfu saja. Khulasahnya, kesimpulannya dhamir muttasil kalau digunakan pada kondisi majrur atau mansub bentuknya sama. Yang membedakan adalah kata yang setelahnya itu mengharuskan dia majrur atau mengharuskan dia mansub. Nah, adapun dhamir muttasil yang marfu itu beda lagi, berbeda. Kita dapati pada dhamir yang bersambung dengan fi'il, yang bersambung dengan kata kerja. Nah, demikian akh imam, bisa difahami ya? Insyaallah Ustaz, jazakallahu khairan. Naam wa anta jazakallahu khair. Baik, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini dan kita matikan dulu live streamingnya. Kemudian kita ngobrol berkaitan dengan pertemuan-pertemuannya untuk pelajaran bahasa Arab ini di bulan Ramadan bagaimana. Insyaallah kita diskusikan setelah kita tutup majelis ini. Tayyib. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Naam.